Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syubhat yang ke-17 yang biasa dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak senang dengan dakwah salaf. Mereka mengatakan bahwa salafi itu teroris. Kajian-kajian sunnah itu kajian teroris. Berkata penulis syubhat ke-17, salafiyin adalah teroris. Sesungguhnya terorisme ini dilakukan oleh ahlul bid'ah, karena terorisme yang sebenarnya sebagai hasil dari terorisme dalam pemikiran. Adapun ahlus sunnah salafiyin, dakwah mereka sejak zaman kenabian sampai hari ini tetap tegak dan jelas. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyebutkan adanya tanda-tanda terorisme pada mereka. Hal itu karena pijakan mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang memperingatkan dan menyuruh agar menjauhi fitnah. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhi dari berbagai fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhi dari berbagai fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhi dari berbagai fitnah. Dan orang yang diberikan cobaan lalu ia bersabar, maka alangkah bahagianya dirinya. Meledakkan bom di mana-mana, melakukan bom bunuh diri, merusak bangunan, tempat-tempat yang aman, dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini semua tidak diajarkan dalam Islam. Islam mengajak umat kepada kedamaian dan perbaikan, bukan kepada pengrusakan, pemberontakan, dan fitnah. Apabila kita mau memperhatikan zaman kita sekarang ini dan apa yang dilakukan oleh para ulama ahlus sunnah salafiyin berupa menyebarkan agama Allah dan memperingatkan dari bahaya syirik dan bid'ah, mengajarkan manusia hukum-hukum agama, maka hal itu adalah sebagai bukti terbesar bahwa salafiyin bukanlah pelaku terorisme. Lihatlah para ulama ahlus sunnah di Yordania dan Hay'ah Kibaril Ulama di negeri Haromain, Saudi Arabia, dan selain mereka. Mereka melakukan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka memperingatkan umat Islam, khususnya para pemuda, agar jangan mengobarkan api fitnah, pemberontakan, demonstrasi, melakukan peledakan bom serta pengrusakan, dan yang lainnya dari cara-cara orang kafir. Ini semua dapat dilihat dan didengar dari buku-buku dan ceramah-ceramah ulama salafiyin yang memperingatkan umat Islam dari terorisme. Kalau ada yang bilang sama antum bahwa salafi teroris, maka jawabnya singkat aja. Bilang sama mereka, jangankan melakukan tindak terorisme seperti ngebom, demo aja dilarang. Ya, itu aja. Demo saja dilarang. Dan berapa banyak intel, polisi, ceritanya mau ngawasi kajian ini, justru jadi salafi. Syubhat ke-18. Syubhat ke-18. Salafiyin memisahkan antara agama dan negara. Sebelum mulai membantah tuduhan ini, maka perlu dipahami maksud dari prinsip ini, yaitu memisahkan antara agama dan negara dengan makna sebenarnya. Kemudian kita akan lihat apa maksud dan tujuan para pembuat kedustaan itu menuduhkan syubhat ini kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang bilang salafi itu memisahkan agama dengan negara. Mereka ngurusinya agama aja, mereka tidak ngurusi negara. Makanya salafi itu jarang bicara politik katanya. Prinsip ini dibangun dari semboyan kufur dan menyimpang, yaitu berikan hak Allah untuk Allah dan berikan hak Kaisar untuk Kaisar. Inilah makna sebenarnya dari prinsip yang jelek ini. Ya kalau orang liberal, dia orang liberal bilang agama itu jangan ngatur-ngatur politik. Kalau bicara agama cukup dalam masjid, luar dari masjid maka bicaranya silakan bicara politik dan jangan disangkut-pautkan dengan agama. Ini menurut orang liberal yang sesat. Adapun salafi, mereka menahan diri dari pembicaraan politik karena politik itu memang menyibukkan, apalagi di politik-politik yang tidak syar'i. Adapun politik yang syar'i, maka masih bisa dibicarakan oleh seorang salafi. Nah, sedang maksud dari para pembuat kedustaan ini dengan menuduh ahlus sunnah ialah untuk menjelaskan bahwa ahlus sunnah salafiyin hanya sibuk dengan urusan agama, sangat jauh dari segala apa yang terkait dengan perkara-perkara hukum dan perundang-undangan. Ya, ini tadi yang saya bilang. Sebagian orang mengatakan salafi itu yang diurusinya agama aja. Bahkan sebagian dari kalangan tokoh-tokoh kesesatan di negeri-negeri Arab, mereka punya julukan ulama-ulama bermana salaf itu ulama-ulama celana dalam perempuan. Apa maksudnya? Kalau kamu mau tanya soal haid nifas, tanya sama ulama salaf. Tapi kalau tanya masalah negeri, nanyanya sama kami. Itu kata mereka. Tuduhan ini masih bersifat mujmal atau global dan butuh pada rincian. Apabila yang dimaksud bahwa Ahlussunnah sangat jauh dari segala apa yang berkaitan dengan perundang-undangan hukum berupa pengurusan urusan negara, pengaturan urusan kemiliteran, mencegah serangan musuh, melindungi tokoh-tokoh terkemuka kaum muslimin, memerangi pelaku kezaliman, menegakkan hukum had dan yang sepertinya, maka perkara ini khusus hak penguasa. Maka kami katakan, benar, mereka memang demikian. Bahkan mereka menganggap bahwa memasuki urusan-urusan seperti ini termasuk dalam perkara merebut suatu perkara dari ahlinya. Namun mereka tetap melakukan nasihat dan meluruskan kesalahan yang terjadi pada pemegang kekuasaan. Kalau ada yang bilang salafi itu mereka tidak mengurusi undang-undang, tidak ada perhatian sama urusan militer, mencegah serangan musuh, memerangi pelaku kezaliman, menegakkan hukum had. Bila ini yang dituduhkan, oh berarti benar. Salafi memang tidak mau melakukan hal-hal itu karena mereka punya keyakinan urusan-urusan tadi itu urusannya penguasa, bukan rakyat jelata. Bagi seorang salafi, kalau jadi pemerintah, maka posisikan diri sebagai pemerintah. Kalau rakyat jelata, maka jadilah rakyat jelata. Jangan terbalik. Sebagian rakyat jelata mau sok jadi orang yang berkuasa. Di mana ada kemaksiatan, di situ mereka main hakim sendiri. Bawa senjata sendiri, bawa tongkat, bawa kayu, bawa parang. Kemudian dihambur semua kemaksiatan itu dengan memposisikan diri mereka seperti seorang penguasa. Dan salafi tidak setuju dengan yang seperti itu. Ada pelacuran. Ada tempat orang mabuk-mabukan, perjudian. Maka yang dilakukan oleh salafi adalah melaporkan kepada yang berwenang. Karena itu urusannya penguasa. Maka kalau itu yang Anda sebutkan, salafi itu tidak ngurus yang gitu-gitu, oh betul. Kami memang begitu. Karena kami meyakini hal-hal itu ranahnya penguasa. Bukan kami rakyat jelata. Terus? Namun bila yang dimaksud bahwa Ahlussunnah sangat jauh dari perkara yang terkait dengan penguasa, dari sisi memberikan nasihat kepada mereka, menjelaskan kepada mereka syarat-syarat bagi orang yang layak maupun tidak layak memegang kepemimpinan, menjelaskan tata cara pelaksanaan kepemimpinan menurut syariat, dan mengingkari mereka dengan cara-cara yang disyariatkan, dan yang sepertinya, maka ini adalah kebatilan yang paling batil dan kedustaan yang besar atas mereka. Kalau maksudnya adalah salaf itu tidak mau mengurusi negara, maksudnya adalah tidak mau menasihati pemerintah, atau salah. Sekian banyak salafi berbicara tentang hal-hal yang merupakan hukum-hukum berkenaan dengan negara ini. Misal masalah pajak, masalah biaya cukai, masalah-masalah keuangan negara yang berkaitan dengan hukum syar'inya, riba atau tidak riba, sogok menyogok, tentang rizwah dalam pemilu. Salafi juga bicara masalah itu. Dan ini berarti menunjukkan salafi punya perhatian terhadap masalah politik sebatas yang mereka mampu. Ranah mereka ranah ilmu. Adapun terjun ke politik praktis langsung, maka ini bukan ranahnya mereka. Ya. Kalau katanya salafi itu tidak ada nasihatnya sampai kepada penguasa, maka itu pun keliru. Kalau seandainya katanya salafi itu tidak ngurusi soal siapa yang layak jadi pemimpin nomor satu atau nomor dua dan lain-lain, maka itu pun juga keliru. Berapa banyak buku-buku para ulama yang ditulis dalam hukum-hukum seputar pemerintahan yang menjelaskan tentang siapa yang layak jadi pemimpin, boleh tidaknya memilih pemimpin yang misalnya dia dipilih dengan jalur yang bukan jalur syar'i, seperti dengan jalur demokrasi, tapi misalnya dia kondisinya sendirian muslim, lawannya yang lain kafir semua, atau cuman ada dua calon, satu muslim satu kafir, boleh tidaknya memilih. Ini ada pembicaranya di kalangan para ulama salaf. Cuma memang bukan berarti bermana salaf lalu semuanya ikut bicara. Dalam mana salaf juga dilarang. Dilarang semua orang bicara seputar hukum pemerintahan. Yang boleh bicara hanya orang-orang yang punya kapasitas dan ilmu tentang hal itu. Maka salafi salah satu yang paling tidak setuju dengan perdebatan politik di media sosial, pembicaraan politik di warung-warung kopi, oleh tukang ojek, oleh tukang becak dan lain-lain. Karena itu bukan ranah mereka. Bukan merendahkan profesinya, tapi maaf, itu bukan ranah kalian karena kalian tidak sampai ilmunya. Salafi punya keyakinan kalau seandainya semua orang berhak bicara, rusak agama ini, rusak negara ini. Setiap tukang becak mau ngomong, pelacur mau ngusul, nanti rusak negara ini. Karena orang-orang yang bijak, orang-orang yang tidak punya pendidikan yang cukup, orang-orang yang bermaksiat akan mencari cara bagaimana terfasilitasi apa yang mereka mau. Maka di dalam perpolitikan, salafi punya keyakinan tidak boleh semua orang bicara. Hanya dari kalangan para ulama yang punya kapasitas dan tokoh-tokoh yang punya ilmu pemerintah. Lihatlah kitab-kitab mereka berbicara tentangnya, seperti kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Abu Ya'la, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah dan Al-Hisbah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Adabus Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih. Ini diantara buku-buku para ulama yang berhubungan dengan pemerintahan atau perpolitikan. Selanjutnya langsung As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekh Sa'di. Lanjut Al-Adabul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekh As-Sa'di, At-Ta'liq As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, As-Siyasah Allati Yuriduha As-Salafiyyun karya Syekh Masyhur Hasan Salman, Madarikun Nadhar fi Siyasah Bainat Tahbiqati Asy-Syar'iyyah Taqwidiyah Bainat Tatbiqati Asy-Syar'iyyah wa in fi Alatil Hamasiyyah karya Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ar-Ramadhani Al-Jazairi dan selainnya. Semuanya menjelaskan. Adapun buku yang terakhir, Madarikun Nadhar, ini termasuk salah satu buku yang paling viral di tahun-tahun 2000-an awal. Qadarullah tidak diterbitkan lagi, padahal bukunya bagus. Salah seorang ikhwanul muslimin pernah saya beri buku ini, lalu dia kembalikan, dia bilang saya jadi takut saya ini berada di jalan yang salah. Saya bilang dan memang dia di jalan yang salah. Nah, ini buku Madarikun Nadhar ini adalah versi Indonesia pandangan tajam terhadap politik sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ikhwan muslimin di sebagian daerah atau di sebagian negeri yang mereka mengira akan bisa menerapkan hukum-hukum syar'i dengan cara terjun kepada politik meskipun berhukum dengan hukum demokrasi. Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun usaha untuk menegakkan syariat Islam dengan jalur demokrasi yang berhasil. Dan sampai saat ini belum ada orang yang bisa menegakkan hukum syar'i dengan terjun terlebih dahulu di hukum demokrasi. Di dalam Madarikun Nadhar diberikan contoh FIS, Front Islamique des Salut, yaitu di Perancis sekitar tahun 90-an awal, di mana mereka sudah memenangkan pemilu, mau menegakkan syariat Islam, ternyata setelah itu dikudeta oleh militer Perancis, atau maaf, mengkudeta oleh militer Aljazair, dan kejadian ini di Aljazair. Nah, baru-baru ini di 2000-an kesini, satu dekade terakhir adalah yang diusahakan oleh ikhwan muslimin di Mesir dan menang, yaitu Mursi. Tapi setelah naik, tidak lama kemudian digoreta lagi. Dulu ada Mas Yumi di Indonesia, tapi apakah menang? Tidak juga. Maka belum ada sejarahnya orang mau menegakkan syariat Islam dengan terlebih dahulu terjun pada demokrasi. Semuanya menjelaskan bahwa mereka menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Akan tetapi, orang-orang yang melontarkan kedustaan pada Ahlussunnah telah Allah Ta'ala butakan penglihatan dan mata hatinya terhadap kitab-kitab ini. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah mengatakan, politik termasuk bagian agama. Orang-orang yang berusaha memisahkan agama dari politik atau memisahkan politik dari agama berarti mereka berusaha untuk menghancurkan sebagian besar dari agama Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal yang mengatakan ustadz-ustadz bicara agama dalam masjid, di luar masjid kami politikus yang ngomong, ustadz-ustadz tidak usah ngomong. Maka orang-orang ini bisa menghancurkan agama maupun negara. Terus, memisahkan agama dari politik bermakna menghancurkan sepertiga Islam atau lebih. Kami tidak memerangi politik itu sendiri. Kami hanya memerangi politik yang bermakna kedustaan, penipuan, dan khianat. Kami juga memerangi orang yang memisahkan agama dari politik. Maka inilah perkara yang kami perangi dan waspadai. Allah musta'an. Singkatnya, kalau ada yang bilang salafi itu memisahkan agama dan negara, maka tanya dulu, apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah keyakinan seperti liberal, maka salafi jelas jauh dari hal itu. Kalau seandainya katanya adalah bahwa salafi itu tidak mau menegakkan hukum-hukum yang berurusan dengan negara, maka betul. Karena salafi punya keyakinan itu urusannya penguasa. Kalau katanya salafi itu tidak suka menasihati pemerintah, maka itu enggak benar juga. Karena justru berkebalikan dengan apa yang dilakukan seorang salafi. Jadi apa yang dilakukan salafi? Jawabannya, menjelaskan hukum-hukum syar'i. Karena itu yang menjadi ranah mereka, yaitu ranah ilmu. Mereka juga membatasi atau menasihati agar rakyat biasa tidak perlu bicara politik semuanya. Mereka menasihati agar masyarakat meletakkan dirinya pada porsi yang seharusnya. Kalau bukan orang berilmu, maka diam saja. Syubhat ke-19, salafiyin sibuk dengan kulit dan tidak perhatian terhadap isi dalam masalah agama. Sesungguhnya pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang diada-adakan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-sifah. Salafi itu sibuk dengan kulit, tidak perhatian tentang isi. Kalau ditanya, maksudnya gimana pak? Maka mereka bilang, coba salafi itu yang diurusin apa? Haid, nifas, paling banter bid'ah, maulid nabi bid'ah, isra mi'raj bid'ah, itu aja yang diurusin. Kekuburan bid'ah. Coba mau urusannya itu yang isi-isi begitu dong. Yang isi itu bagaimana pak? Yang isi-isi itu misalnya menegakkan hukum-hukum pemerintahan, terjun ke politik supaya bisa mengubah negeri yang tidak syar'i jadi syar'i, supaya bisa tegak hukum had, supaya bisa tegak rajam. Itu yang diinginkan oleh sebagian orang, dan mereka menganggap urusan-urusan hukum-hukum sholat, hukum-hukum jamak kosor, sujud sahwi, itu masalah-masalah kulit aja, itu nggak usah diurusin. Yang diurusin masalah jenggot, masalah isbal, nggak ada urusan gitu-begitu katanya. Oh, itu namanya masalah kulit. Ustaz, apakah antum pernah dengar langsung? Oh, banyak. Kalau antum kuliah di Arab Saudi, maka antum akan bergaul dengan sekian banyak orang dengan berbagai bentuk pemikiran, meskipun kuliahnya sama-sama kuliah agama. Yang ikhwan muslimin, komentar-komentarnya begitu. Tidak usahlah terlalu banyak disibukkan dengan jenggot, isbal, apa cadar. Tidak usahlah, biasa-biasa aja. Tidak usah semua-semuanya dilarang. Semua-semuanya ini wajib, ini gak perlu, kata mereka. Apa katanya? Orang kafir aja udah terbang ke bulan, kita masih sibuk masalah jenggot. Ini salah satu syubhatnya orang-orang ikhwan muslimin, haraki dan lain. Yang bagi mereka urusan-urusan seperti itu bukan masalah penting. Nah, saya pernah bikin tulisan, antum kalau mau baca silakan browsing, saya punya tulisan judulnya begini, biarkan mereka ke bulan, mari kita ke surga. Itu adalah komentar saya terhadap teman-teman saya di Arab Saudi dulu, yang kami kurang lebih ada 110 orang Indonesia satu kampus, dan banyak yang punya keyakinan urusan jenggot, urusan musik, urusan isbal, itu tidak perlu, tidak penting. Karena orang kafir sudah ke bulan, kita sibuk sama jenggot, isbal, musik, dan lain-lain. Maka saya tulis tulisan tersebut, nanti bisa baca. Coba diulang. Sesungguhnya pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang diada-adakan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini adalah kalau ada yang bilang sama antum, kalian itu salah visi, bukan urusan kulit, tidak perhatian sama isi, maka jawab pertama kali, Islam itu tidak ada kulit, tidak ada isi, semuanya isi. Kau pikir Islam di kaca? Islam semuanya isi. Apapun hukum di dalam situ, mau hukum-hukum yang bagi antum remeh-temeh, hukum kosor, jamak kosor, hukum sujud sahwi, jenggot, isbal, cadar, yang musik boleh atau tidak, hukum patung, hukum. Kalau itu maksudmu, karena bagimu itu masalah remeh, ketahui itu juga masalah inti. Bukankah itu semua ajarannya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis-hadis Nabi yang berkenaan musik ada tadi kan? Ada. Hadis yang berkenaan dengan cadar? Ada. Hadis yang berkenaan dengan aurat? Ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngurusin soal jenggot? Ada. Ada. Apa kau pikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bicara masalah kulit aja? Dan bagi beliau itu adalah suatu masalah yang remeh dan tidak penting. Kalau tidak penting, pasti Nabi pun tidak akan perlunya untuk mengajarkan, sehingga muncul kepada kita berbagai hadis tentang masalah-masalah tadi. Masalah isbal saja tidak kurang dari 13 hadis yang sahih berkenaan dengan masalah larangannya. 13 hadis berarti kurang lebihnya 13 kali Nabi ngomong. Apa itu tidak penting? Coba kalau ada ustaz atau guru antum ngomong hal itu berkali-kali, itu tidak penting? 13 kali ngomong. Mama antum misalnya ngomong sama antum, nah coba jangan pulang malam, coba jangan pulang malam, itu memang itu, coba jangan pulang malam, tiga sedangkan, coba jangan pulang malam, misalnya jangan pulang malam, coba jangan pulang malam, sampai 13 kali antum apa antum bilang, nguyak mama ini, itu terus ngomongin. Tapi pertanyaannya, bagi dia itu penting atau tidak? Penting. Ketika diulang berkali-kali, belasan kali, itu berarti penting baginya. Masalah isbal tidak penting. Nabi ngomong 13 kali, itu tidak penting namanya. Ubay bin Khattab ini udah mau meninggal nih, subuh-subuh ditikam, akhirnya dibawa pulang ke rumah, ditidurkan, sudah mau meninggal, ada yang jenguk pemuda, pemudanya muji-muji, wahai Umar, engkau adalah orang yang baik dan lain-lain. Waktu mau pergi, Umar bin Khattab sempat-sempatnya bilang, panggil. Setelah pemuda itu kembali lagi, Umar ngomong apa? Wahai pemuda, angkat celanamu. Pertanyaannya, kalau ada orang sudah meninggal, sempat-sempatnya ngomong sesuatu, sesuatu itu penting atau tidak penting? Bagi orang-orang tidak penting. Bagi orang-orang ikhwani misalnya, mereka bilang, ah, tidak usah terlalu bicara masalah itu. Itu tidak terlalu penting. Itu masalah kulit. Umar bin Khattab ngomongnya sudah menjelang meninggal. Coba kalau bapak antum mau meninggal, dia kan bilang, nah, nanti kalau bapak meninggal, tolong ya, warisannya dibagi yang syar'iyah, jangan kelahi sama adekmu ya, kau harus adil ya. Itu tidak penting baginya? Penting. Kenapa penting? Karena sudah mau mati masih dipesani. Itu namanya tidak penting? Itu namanya kulit? Sudahlah pak, itu masalah kulit aja. Bagi orang-orang menyimpang itu kulit dan tidak penting. Bagi salaf itu penting. Ini adalah khitab atau pembicaraan Allah Ta'ala yang ditujukan kepada seluruh kaum mukminin agar mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ada dua pendapat ahli tafsir mengenai ayat ini. Pendapat pertama, maksudnya, masuklah kalian semua ke dalam Islam, tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Pendapat kedua, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Kedua penafsiran ini adalah benar, karena Allah Ta'ala bermaksud menunjukkan pembicaraan ini kepada kaum mukminin agar mereka berpegang kepada ajaran Islam seluruhnya dan agar mereka bermanhaj dengan manhaj agama seluruhnya, sehingga mereka menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, dan mereka melaksanakan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, seraya menyuruh hamba-hambanya yang beriman kepadanya, membenarkan Rasulnya, agar mereka berpegang teguh dengan seluruh tali Islam dan syariat-syariatnya, mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai kemampuan mereka. Kemudian beliau melanjutkan, yang benar ialah bahwa mereka semuanya diperintah untuk mengamalkan seluruh cabang-cabang keimanan, syariat-syariat Islam yang sangat banyak semampu mereka. Dan gak ada pembedaan mana kulit mana isi, semuanya isi, semuanya penting. Dengan demikian, pembicaraan dari Allah Ta'ala ini memerintahkan agar mereka masuk ke dalam as-silmi, yaitu ke dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh ulama umat ini dan penterjemah dan penerjemah Al-Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ahli tafsir. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Maksudnya, sesungguhnya setanlah yang memecah belah dan membeda-bedakan perkara-perkara agama. Dialah yang membeda-bedakan amalan dalam Islam, lantas berkata, ini kulit, ini isi, ini lebih penting, dan ini kurang penting. Tujuannya agar manusia selalu... Itu setan semua. Pembicaraan ini masalah agama, tapi ini gak penting, ini kurang penting. Ini sudahlah, itu gak terlalu penting. Itu semua bisikan setan. Karena di dalam agama kita, semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Semua penting, hanya beda kadar-kadarnya saja. Misalnya ada sholat yang paling penting, sholat lima waktu. Ada sholat yang penting juga, tapi dia kadarnya sunnah. Tapi semuanya penting. Tujuannya agar manusia selalu dan senantiasa memperhatikan masalah yang menjadi dukaannya, sehingga ia tidak mengetahui dari mana ia memulai dan kemana akan berakhir. Seolah-olah setan ingin menjatuhkannya ke sebuah lingkaran yang tidak diketahui mana bagian awal dan akhirnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud Allah Ta'ala dari kedua ayat di atas dan selainnya dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Di antaranya, hadis-hadis yang menjelaskan keterkaitan sebagian ibadah yang mereka anggap sebagai masalah furu' atau cabang dengan pahala yang besar dan kedudukan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena siapa saja ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, diampunilah dosanya yang telah lalu. Ucapan amin imam dan makmum yang bertepatan dengan ucapan amin malaikat mendatangkan pahala yang besar, yaitu diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Sesungguhnya seseorang dari kita pasti ada yang bersungguh-sungguh sepanjang hidupnya agar dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Lantas dengan apakah semua itu bisa terwujud? Semua itu hanyalah bisa terwujud dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah ganjaran yang besar ini, yang terkait erat dengan sunnah nabawiyah, yang dianggap oleh orang-orang yang tidak berilmu sebagai bagian kulit agama. Perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara-perkara khilafiyah dan cabang, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai salah satu rukun bagi kemuliaan agama Islam. Lihatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga perkataan sebagian orang. Kekinian mereka tidak bilang lagi, oh ini kulit, ini isi, ini penting, ini kurang penting. Mereka cuma bilang, itu kan khilafiyah. Gak usah lagi bahas, itu khilafiyah. Terus kalau khilafiyah gimana? Ya gak usah dibahas. Duh, dibahas dong. Supaya orang-orang itu paham bahwa ini adalah masalah khilafiyah. Ini hukumnya diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan A, dalil mereka ini. Sebagian mengatakan hukumnya itu B, dalilnya anu. Yang roji, yang lebih tepat pendapatnya adalah anu. Supaya kaum muslimin itu paham. Nah kalau setiap masalah khilafiyah kita bilang gak usah dibahas, kapan pinternya orang? Ya atau tidak? Tak ceritain gak ya? Sudah dibudang, ceritain aja. Saya dapat teguran dari salah satu masjid. Saya gak usah sebut masjidnya, tapi kalau mereka dengar, alhamdulillah. Dapat teguran, tapi yang ditegur bukan saya, tetapi panitia yang ngadain kajian saya. Gara-gara ditanya. Yang pertanyaan itu bukan dengan kertas, tapi dengan lisan. Di kajian, Ustaz mau tanya, kalau masjid ini kan ada tiang, kalau dari situ ke dinding kan nanti softnya putus, bagus mana Ustaz? Saya sholat aja di belakang sendirian tapi sholatnya gak putus, ataukah nyambung tapi putus? ikut soft di depannya tapi diputus tiang. Seandainya mereka mau mendengar, tapi mereka yang nyurat, yang disuratin itu bukan saya masalahnya. Kalau yang disuratin saya, kesempatan buat datangi mereka. Tapi yang disurati panitianya, katanya ini menyinggung, ini masalah khilafiyah. Malah saya bilang, seandainya saya disurati, tak ajak ketemu sekalipun sekalian sama ustaz-ustaz mereka yang suka ngasih suntikan-suntikan syubhat. Apa katanya? Ini masalah khilafiyah. Tidak usahlah dibahas. Kalau tidak dibahas, bagaimana orang mau tahu tentang hukum membuat sof yang di sebelahnya ada tiang, yang bukan di tengahnya, tapi tiang ke dinding. Gimana orang mau tahu hadis-hadis Nabi berkenaan dengan larangan membuat sof dengan tiang yang ada tiangnya di situ? Hanya dalam rangka untuk menjaga perasaan sebagian takmir yang membangun masjid itu dan ada tiangnya. Terus seorang ustaz harus diam begitu? Kapan umat akan pintar? Kapan umat akan tahu masalah ini masalah yang ada khilafiyahnya memang? Kemudian bagaimana hukum yang mengatakan yang melarang, apa dalilnya, yang membolehkan, apa masalahnya? Yang mengatakan boleh, kapan itu membolehkannya? Saya diberitahu, Ustaz, kami diberi peringatan. Kalau seandainya Ustaz Mufri itu bicara satu kali lagi yang menyinggung-nyinggung, maka kami akan tinjau kembali perizinannya, alias kami tidak kasih izin lagi. Saya bilang, ya bilang sama mereka, kalian mau ngapain? Saya berhentiin. Kalau mau diberhentiin, langsung saya pindah ke Masjid Nasai Somber. Yang mau dengerin kajian saya banyak. Kalau kalian diam saja, saya berhentiin di kajian. Tidak usah, kita akan ngomong. Yang tegas ya ngomong. Jangan dibiarkan itu masjid memang tamatan yang bangun oleh sebagian orang. Antum tidak punya duit di sini, di masjid itu. Antum tidak punya sumbangan ke sini. Punya? Ya sudah, antum berarti punya hak untuk memakai. Seharusnya juga antum tidak perlu mengatakan saya izin. Ya, antum punya hak, antum warga kok. Kalau masih kurang, saya datangi. Bilang sama mereka, saya mau ketemu. Nanti biar saya didik mereka. Dengan didikan yang baik. Alhamdulillah yang datang lapor. Alhamdulillah Ustaz, sudah dibilang gitu. Antum ngomongnya tegas, alhamdulillah tegas. Apa antum bilang? Kami bilang Ustaz Muflih menjelaskan hukum dan itu ditanya secara lisan. Apa masih ia ditanya secara lisan terus, oh maaf ya, tidak usah dijawab, nanti banyak yang tersinggung. Terus apa lagi? Kita bilang bahwa kita berhak untuk memakai masjid dan seterusnya. Saya nggak usah ceritakan panjang lebar, tapi intinya ya, sebagian orang punya prinsip itu kan khilafiyah aja, nggak usahlah dibahas. Jawabannya nanti kalau udah dibahas umat itu bodoh terus. Supaya umat itu pintar, maka kita bahas. Dibahas hukumnya menurut sebagian ulama dilarang karena boleh, karena makruh, karena dengan menjelaskannya beserta dalilnya umat pintar, umat akan bisa memahami masalah itu. Antum pernah nggak sholat di masjid yang Masjid Istiqlal lah, Masjid Istiqlal bukan Jakarta, sini. Itu kan ada tiang-tiangnya kan di tengah. Sebagian orang yang nggak ngaji, ketika sebagian orang ada yang menghindari tiang-tiang itu, mereka membuat sof di belakang, mereka bingung. Kenapa ya? Tidak, kan ada yang mau di sini. Ada najisnya kah? Maju. Tidak ada yang mau maju. Kecuali setelah penuh, baru ada yang mau maju. Bagaimana kalau seandainya itu tidak dibahas? Orang akan terus menerus dalam kebingungan. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa masalahnya tiang ini? Tapi ketika dibahas, orang jadi tahu, oh mereka ada yang beranggapan ini dilarang. Oh, yang mengatakan dilarang itu mengatakan boleh jika pada sebagian keadaan. Gitu loh. Dan kalau seandainya takmir yang saya maksud mendengar hari ini, atau antum mau menyampaikan ke takmir di sana, bilang sama mereka, kalau mau ketemu saya. Kalau mau ketemu saya, mereka bawa ustadz mereka boleh juga, biar nanti kelihatan kebenarannya. Karena sebagian orang itu punya salah sudah. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan senantiasa menang selama manusia atau kaum muslimin menyegerakan berbuka puasa karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang ketika berbuka. Lihatlah alangkah mulianya hadis ini, karena menyegerakan berbuka puasa adalah sunnah. Karena hal seperti inilah salafiyin dikecam dan dituduh bahwa mereka hanya berpegang teguh dengan masalah kulit. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berpegang teguh dengannya sebagai salah satu sebab menangnya agama ini dan tetap dalam kemuliaan dan kejayaannya. Demikian juga perhatian para sahabat dan salafus salih sangat banyak. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam, lalu kaum muslimin mendatangi dan merebahkan beliau. Lalu seorang pemuda dari Quraisy menemui beliau dan mulailah ia menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan Umar. Masya Allah. Tadi saya tidak sangka ada atar ini. Baru saya tahu ternyata di bagian ini ada atar yang tadi saya sebutkan tentang Umar bin Khattab yang sudah dalam keadaan hampir meninggal. Kemudian didatangi oleh seorang pemuda, dipuji-puji Umar. Lalu sempat-sempatnya Umar menasehati dia untuk mengangkat celananya supaya tidak isbal. Baca. Tatkala pemuda itu keluar, Umar radhiyallahu anhu melihat kepadanya sedang lukanya banyak mengeluarkan darah. Umar berkata, bawalah pemuda itu kepadaku. Sebab Umar melihat pakaian pemuda itu panjang dan isbal atau melewati mata kaki. Ini yang kata orang itu tidak penting. Sudahlah isbal aja diurusin, terus tidak penting. Umar ini lagi sudah hampir meninggal. Apa katanya? Lalu ia berkata, wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, karena itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih mendatangkan ketakwaan kepada Rabbmu. Perhatikanlah baik-baik, seorang khalifah yang berada dalam musibah sakit parah dan darah bercucuran karena ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, semoga Allah Ta'ala melaknatnya. Akan tetapi beliau radhiyallahu anhu memperingatkan masalah isbal, yang apabila masalah ini disebutkan pada zaman sekarang, maka sebagian mereka, yaitu Ahlul Bid'ah dan Hizbiyun, akan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kaum muslimin sedang disembelih, namun kalian selalu memperhatikan masalah pakaian. Kalau teman saya di kampus rata-rata bilangnya, sudahlah, orang kafir itu udah kebulan, kita masih juga sibuk masalah pakaian. Saya pernah bilang sama mereka di dalam tulisan yang tadi saya sebut, orang kafir sudah kebulan, terus emangnya kenapa dunia berhenti gitu kalau tidak ada yang kebulan? Berakhir kiamat dunia ini kalau seandainya tidak ada yang kebulan? Mereka pergi ke bulan, apa yang mereka dapat? Dapat apa mereka di sana? Ilmu apa? Foto, video. So what? Mereka menancapkan bendera mereka di bulan, terus apa pentingnya bagi kita? Dapat pahala begitu kalau ke sana? Ada hadisnya, siapa yang bisa menginjakkan kaki di bulan maka akan mendapatkan pahala seperti haji bersamaku. Apa pentingnya? Ya. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan, barang siapa ma asfala minal ka'bah fa finnar, ma asfala minal ka'baini fa finnar, setiap pakaian kakinya dan orangnya yang menjulur lebih dari mata kaki tempatnya di neraka. Itu penting atau tidak? Sebagian orang bilang tidak penting. Mereka bilang orang kafir sudah kebulan, kita sibuk masalah isbat. Ya sibuklah. Ini masalahnya adalah surga neraka, pahala atau dosa. Pergi kuburan masalahnya salah apa? Mubah, sunnah, haram, makruh atau apa? Terus. Sedangkan secara akal, pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang batil. Agama Islam seluruhnya sama, karena nas-nasnya berasal dari sisi Allah Ta'ala. Atau kita katakan juga, anggaplah bahwa agama itu terbagi menjadi kulit dan isi. Maka bukankah isinya itu tidak akan terjaga, kecuali dengan adanya kulit? Kalau tidak ada kulit, maka isinya akan rusak. Ini jawaban yang pamungkasnya. Anggap saja seperti menurut pembawa Islam itu ada kulit, ada isi. Maka bukankah isi akan terjaga bila kulitnya baik? Kalau kulitnya rusak, maka isinya jadi ikut rusak. dan kau bisa tahu isinya bagus dengan melihat kulitnya yang bagus, dan kau akan bisa tahu bahwa isinya rusak kalau kau sudah lihat kulitnya rusak. Maka kalau kau bilang sudahlah, itu kan kulit aja, yang penting itu isi, maka kita jawab, perhatikan kulit, dengan begitu kau akan tahu baiknya isi. Semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam seluruhnya saling menyempurnakan, maka berpeganglah kepada Islam secara keseluruhan. Yang berikutnya masih terlalu panjang karena ada sekitar 4 atau minimal 3,5 halaman. Kok 3,5 halaman? 1, 2, 3, 4. 4,5 halaman. Karena waktu yang tidak cukup, maka kita cukupkan dulu sampai syubhat yang ke-19. Insyaallah di pertemuan berikutnya syubhat yang kedua. Bagaimana hukum membunuh cicak? Saya pernah mendengar bunuh cicak itu sunnah, tapi saya enggak tega. Ini masalah kulit. Membunuh cicak hukumnya sunnah. Satu kali pukul langsung mati lebih baik daripada 2 kali pukul baru mati. 2 kali pukul langsung mati lebih baik daripada 3 kali pukul. Di antara para ulama ada yang mengatakan, bahkan ini termasuk tegangan hadisnya seingat saya, kenapa cicak itu sunnah dibunuh? Karena waktu Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, maka seluruh binatang berlomba-lomba untuk memadamkan apinya, sedangkan cicak justru berusaha untuk menyalakan api. Kontemporer apa sih? Islam kontemporer. Kontemporer itu kekinian. Berarti Islam kekinian. Kalau katanya Islam ini kekinian, berarti dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis pakai konteks apa? Pakai pemahaman siapa? Pemahaman dirinya kekinian. Bila itu yang terjadi, maka orang ini sangat mungkin untuk jatuh dalam kesesatan, karena menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman kekiniannya. Yang harusnya dilakukan adalah memahami dengan pemahaman orang-orang terdahulu, bukan kekinian. Tetapi orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka justru lebih paham terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena mereka adalah orang yang menimba ilmu langsung dari Nabi. Orang yang menimba ilmu langsung dengar dengan telinganya sendiri tentu tidak sama dengan orang yang menyadur saja. Kalau maksudnya dengan kok moderat itu pertengahan, maka moderat itu seperti apa? Kalau moderat adalah antara Khawarij dengan Mu'tazilah, bolehlah. Dan memang begitu seharusnya. Antara yang aliran menyimpang dengan ekstrim kanan dengan ekstrim kiri, baik. Antara yang Murji'ah dengan yang Khawarij, baik. Tapi kalau zaman sekarang orang bilang dirinya itu moderat, moderat itu artinya sebenarnya ingin diterima semua orang. Sehingga salah satu caranya adalah tidak usah bahas-bahas khilafiyah supaya tidak terjadi pertengkaran, jadi kita nyaman, itu moderat namanya. Bila ini yang dimaksud, tidak usah bahas khilafiyah biar orang nyaman, supaya kita kajian nyaman, supaya Anda diterima semua golongan, maka Anda gila. Bila ada orang merasa dirinya menempuh satu jalan untuk bisa diterima semua orang, tidak ada yang memusuhinya, sinting orangnya. Siapa orang, siapa pedang, siapa dai yang paling baik dalam penyampaian? Rasul. Siapa dai yang paling baik akhlaknya? Rasulullah. Apakah ada yang memusuhinya? Bagaimana antum bilang supaya saya bisa diterima semua orang? Sedangkan yang paling baik akhlaknya saja tidak diterima semua orang. Tidak semua orang mau menerimanya. Ini hanya orang-orang yang gila dengan kehormatan. Sehingga kadang sebagian ustaz, sebagian dai membatasi dirinya untuk tidak membicarakan hal-hal yang sekiranya nanti menyinggung bagi sebagian orang, padahal permasalahan itu penting untuk dijelaskan. Sekali lagi, kalau Anda diam dari sebuah kebenaran, kapan umat itu bisa paham? Kalau ada satu kebenaran hanya gara-gara ingin menjaga perasaan orang lalu kita selalu diam, kapan umat bisa pintar? Kapan umat mengerti? Ketika sebagian dari-nya berharap agar bisa diterima semua orang, orang disiplin. Kalau antum ingin diterima semua orang, jangan jadi ustaz. Karena seorang ustaz itu mendakwakan kebenaran, mendakwakan jalan Allah, di mana dia pasti akan ada musuhnya. Bila itu makna moderat, maka salah. Ustaz, di depan rumah Anda setiap Selasa malam ada kajian, tapi sering menebar syubhat dan berkata apa-apa semua bidah. Bagaimana saya menyikapi kajian itu, Ustaz? Antum maunya apa? Lihambut. Kalau tanya, kalau saya lagi sholat di situ, saya ngapain? Jawabannya, keluar dari situ. Keluar dan tidak didengarkan. Karena syubhat itu cepat nyantol di telinga, masuk ke dalam hati. Ya. Kata para ulama, asyubhat khattafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar, cepat masuknya ke hati, sementara hati itu lemah untuk menyaring-nyaring mana yang benar, mana yang salah. Juga perkataan Imam Malik, Imam Ali bin Abi Thalib, perkataan Ibnu Sirin, mereka semua mengatakan inna hadzal 'ilmatin fanzuru amman ta'khudhu min ajlikum. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah cermin nanti untuk agama kalian. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu. Tidak semua orang berdakwah didengar, harus disaring-saring. Waktu antum lulus sekolah SMA misalnya, antum mau kuliah, semua kuliah antum pilih atau antum pilih-pilih? Mas, ya. Atau kuliah di TK kan? Atau kuliah di TK, kenapa tidak di Jonggol sana, di STI mana gitu? Kenapa tuh pilih TK? Pilihan antum, apa yang antum cari dari situ? Bilang antum teknik elektro. Kenapa tidak di tempat yang lain? Banyak kok bidang-bidang elektro yang lain. Kenapa harus di itu? Di Kalimantan yang bagus yang itu. Itu kan yang terpilih. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau mengikuti fitrah, tidak semua orang mau diterimanya. Dia pilih-pilih, aku mau yang bagus, aku mau yang kualitas dosennya baik, yang dosennya itu S2, gitu kan? Bukan yang cuma S1, yang lulusan dari ITB, dari UI, itu kan yang teman-teman. Supaya apa? Supaya ilmu yang turun kepada kita pun ilmu yang baik. Dan memang layaknya begitu. Kalau ilmu dunia saja kita begitu, kenapa tidak ilmu akhirat begitu? Di mana ilmu akhirat kita pun pilih-pilih, dan semua ustaz kita mau dengar. Ustaz-ustaz yang ustaz juga punya kualifikasi, ustaz juga punya tingkatan-tingkatan keilmuan. Atau kan pasti pilih-pilih juga harus. Amalan main terputus kecuali tiga hal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, doa anak soleh. Apakah anak soleh juga bisa bila anak orang lain selain anak kandung? Amalan lain terputus kecuali tiga: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, doa anak soleh. Untuk anak soleh, maka ini anak kandung. Adapun bukan anak kandung, tidak masuk dari jalur ini. Ustaz, saya punya anak angkat dan dia soleh. Kok bisa dia soleh? Ya karena saya lah yang mengajari dia. Dari kecil dia sama saya ajari dia sehingga dia sekarang jadi anak baik-baik. Maka antum dapat pahala yang tidak terputus dari jalur ilmu yang bermanfaat. Dari jalur yang lain. Bukan anak yang soleh, anak kandung, tapi anak orang yang antum ajari. Jadi ilmunya yang bermanfaat itu yang tidak terputus pahala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.